Yang kita hadirkan bersama Cantika. Satu lagu dong. Suket Takti. Oke, mainkan bersama Cantika. Seksi musiknya. Spesial kamu bersyuti lagi di Suket Takti pokoknya. Thank you. dong. Oh, assalamualaikum. Yeah.